الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشارح حفظه الله تعالى باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا تذكر الله وجهه untuk agama yang lurus ini, yang hanif ini, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha, fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah fitrahkan untuk manusia ini, la tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan tegakkanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian sama seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yakni orang-orang musyrikin yang mencerai-beraikan agama mereka dan mereka pun akhirnya berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, mereka berbangga. Ya'murullahu jalla wa ala nabiyahu bihadhil umur fi hadhil ayatil karimah. Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala memerintahkan nabinya bihadhil umur dengan perintah untuk beberapa perkara ini dalam ayat yang mulia. Wa syekh rahimahullah yuridu bidzalika ayat kurama jaa fi tafsiri hadhil ayah, dan syekh yakni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menginginkan untuk disebutkan apa-apa yang datang tafsirannya tentang ayat ini yang mulia ini dari hadis-hadis nabawiyah dan asar yang diriwayatkan. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqawlihi fa'aqim wajhaka, yakni Allah memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam dengan firman-Nya fa'aqim wajhaka, yakni akhlis amalaka, tegakkan wajahmu, artinya akhlis amalaka, ikhlaskan amalmu. Fa iqamatul wajhi wa islamul wajhi ma'nahu ikhlasul amal, menegakkan wajah, menyerahkan wajah artinya mengikhlaskan amal. Kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, sebagaimana di firman Allah yang lainnya, bala bahkan man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, wa huwa muhsin, ini ikhlas tentu, wa huwa muhsin dalam keadaan dia berlaku baik mengikuti sunnah Rasulullah, falahu ajruhu inda rabbihi, maka untungnya pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak memiliki rasa takut dan mereka pun tidak bersedih hati. Aslama wajhahu lillah, yani akhlasa amalahu minasyirk. Aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya untuk Allah, artinya akhlasa amalahu, mengikhlaskan amalannya, mensucikannya dari kesyirikan. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin berlaku ihsan. Matta'a lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa akhlasa amalahu aidan minal bidai wal muhdatsat. Diberikan kenikmatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mut'a pemberian. Ahsan, jazakallahu khair. Ai muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin, yakni aslama wajhahu lillah, dia ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, tidak tercampur kesyirikan. Wa huwa muhsin muttabi'ul lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlasa amalahu aidan minal bid'ah wal muhdatsat, mengikhlaskan, mensucikan, mensterilkan, membersihkan amalannya dari berbagai macam bid'ah dan perkara-perkara baru. Barakallahu fikum. Fa idza jitama hadani syartani, kalau terkumpul dua syarat ini, ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, mensucikan amalan dari berbagai macam kesyirikan, dan muhsin, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensucikan amalan dari berbagai macam perkara bid'ah dan perkara baru. Kalau terkumpul dua ini, al-ikhlas lillah bin niyah wal ittiba' lirrasul fil amal, ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala dalam niatannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatannya, intafal amalu intafa'an syirki wa intafa'an ibtida'i bid-din, terbebaslah amalan dia dari kesyirikan, terbebaslah amalan dia dari kebid'ahan dalam agama. Hadza huwa alladhi yaqbaluhu Allahu 'azza wa jalla, amalan yang seperti inilah amalan yang akan diterima di sisi Allah 'azza wa jalla. Faqim wajhaka lid-dini ad-din alladhi amaraka Allahu bih, agama yang Allah perintahkan engkau untuk melakukannya. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika, yakni menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Wad-dinu huwa tauhid, agama ini adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-amal, wa huwa salat, wa siyam, wa jami'u ma syara'ahu Allah min al-ibadati, fahada huwa ad-din. Ad-din, agama ini at-tauhid, ini amal saleh, ini salat, puasa, dan semua yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam ibadah, maka inilah agama. Al-Qayyim, makna Al-Qayyim hadha wasful lid-din, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Dalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang qayyim, hadha wasful lid-din, ini sifat untuk agama yang kita anut ini. Ay al-mu'tadil alladhi laysa fihi gulun wa laysa fihi tasahul. Barakallahu bikum. Al-mu'tadil, ya mu'tadil bagaimana? Alladhi laysa fihi gulun wa la fihi tasahul. Barakallahu bikum. Tidak ada berlebih-lebihan dan tidak pula tasahul, menggampang-gampangkan, mengurang-urangi. Karena dua-duanya adalah kebinasaan. Barakallahu bikum. Gulu, bisa orang lari keluar dari agamanya dalam keadaan niatannya pengen semangat dalam beribadah. Sudah diwanti-wanti Rasulullah SAW, wa iyyakum wal gulu. Barakallahu fikum. Khawarij disifati oleh Rasulullah SAW, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Artinya perbuatan gulu bisa menjadikan orang keluar dari agamanya. Barakallahu fikum. Gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Baik. Mencintai orang saleh adalah suatu yang diperintahkan, tapi mengkultuskannya sehingga mensederajatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberikannya untuk dia sifat-sifat rububiyah, akhirnya dia pun disembah. Subhanallah. Keluar dia dari agama. Sama juga seperti itu. Orang yang mengurang-urangi, tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu, keras, akhirnya dia ingkari agama ini. Barakallahu fikum. Maka jalan yang tengah inilah yang mu'tadil. Barakallahu fikum. Yang padanya tidak ada gulu, tidak berlebih-lebihan, wala safihi tasahul, dan juga tidak mengurang-urangi, menggampang-gampangkan. Bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun baina tarafail ifrat wa tafrit. Bahkan agama ini adalah suatu yang pertengahan, pertengahan di antara yang berlebih-lebihan dan yang mengurang-urangi. Kama qala ta'ala, wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu. Contoh, barakallahu fikum, orang-orang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat Rasulullah, menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah. Baik. Ternyata mereka mendapati ibadah Rasulullah sederhana. Tapi mereka memberi alasan, oh mungkin Rasulullah sederhana karena beliau barakallahu fikum, diampuni dosanya oleh Allah yang lalu yang akan datang. Sementara kita tidak ada jaminan untuk mendapatkan ampunan. Maka satu-satu mengatakan, ana tidak akan makan daging. Ana akan puasa seterusnya setiap hari. Ana akan sholat malam, tiap malam sepanjang malam. Ana tidak akan menikahi perempuan-perempuan. Pokoknya mau fokus untuk ibadah semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dipanggil mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum taquluna kadza wa kadza. Qalu na'am ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Tapi aku puasa dan aku juga berbuka. Tidak setiap hari aku puasa. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Tidak sepanjang malam aku melakukan sholat. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Kata Rasulullah SAW, paman ragiba an sunnati falaysa minni. Coba perhatikan baik-baik. Semangat beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan ini dianggap dengan ragba aniddin, ragba anis sunnah, tidak senang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicap tidak senang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun niatannya untuk semangat beribadah, banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika tidak sesuai dengan tuntunan maka dianggap dia ragiba an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Amalan yang pertengahan inilah yang akan menjadikan kita langgeng melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah kita lewati beberapa kemarin. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh mengurang-urangi. Baik, perjalanan kita akan langgeng insyaallah ketika apa? Ketika kita betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Waktunya berjalan, ya berjalan. Waktunya memacu, dia pacu. Waktunya istirahat, dia istirahat. Barakallahu fiik. Waktunya dia butuh makan, dia kasih makan. Dia butuh minum, dan seterusnya. Setelah selesai, setelah istirahat, jalan lagi. Insyaallah sampai ke tujuan, kendaraan masih tetap sehat. Barakallahu fikum. Tidak dipacu sekuat tenaga. Setelah itu apa? Tujuan tak tercapai, kendaraan pun akan mati. Barakallahu fikum. Wa anna hadha sirati mustaqima. Baik. Baik. وليس فيه تساهل بل هو دين قيم معتدل بين طرفي الإفراط والتفريط كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلا جلانكو yang lurus maka ikutilah mustaqiman yakni mu'tadilan بين الإفراط والتفريط. Baik, ya mu'tadilan pertengahan antara berlebihan dan mengurang-urangi, wa bainal gulwi wal jafa, gulu berlebihan wal jafa mengurang-urangi. Hada huwa ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu ila agama yang diutus oleh Allah, agama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya, wa khatamahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa khatimuhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan yang menutup kenabian secara keseluruhan adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Faqaluhu faqim wajhaka lid-dini hanifa, wal hanif ma'nahu al muqbil ala Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu untuk agama ini. Hanifa, hanifa ma'nahu al muqbil ala Allah. Yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al mu'rid amma siwahu, berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayat al-ukhra faqim wajhaka lid-dinil qayyim, tegakkanlah wajahmu untuk agama yang qayyim ini. Wal hanif wal qayyim ma'nahuma wahid. Al hanif wal qayyim maknanya satu, wa huwa al muqbil ila Allah al murid amma siwa. Yani menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yad'uhu ma'allah, maka tidak ada yang dia mintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala jalla wa ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ai hadzal-din, an hadzal-din wa hadzal-islam huwa al-fitrah. Bahwa agama ini, Islam inilah yang merupakan fitrah, kesucian. Allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah ini. Fal fitratu hiya dinul Islam, fitrah itu adalah agama Islam. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah atau berada di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan merubah dia menjadi imma Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Barakallahu fikum. Fal aslu fil insani annahu muslim. Maka yang menjadi pokok pada manusia itu adalah keislaman, wa annahu mufturun ala Islam. Dan dia adalah terfitrahkan di atas Islam, bahwa ikhlasuddin lillahi azza wa jalla. Ya, ini mengikhlaskan agama untuk Allah azza wa jalla. Hadza huwal aslu fihi. Inilah yang menjadi pokok. Fa idan harafa fal inhirafu tariq. Kalau dia berpaling, maka berpalingnya dia itu adalah suatu yang tarik. Tarik artinya suatu yang baru. Barakallahu fikum. Bisababi tarbiyati sayyi'ah allati yurabbihi 'alaiha walidahu. Karena tarbiyah yang sangat buruk yang diterbiahkan, yang dididikkan oleh kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Yahwidanihi, menjadikannya dia Yahudi. Yaj'alanihi Yahudiyan aw Nasraniyan. Yunasirani yaj'alanihi nasraniyan aw yumajjisani yaj'alanihi majusiyan fa walidahu yughayyirani fitratahu allati fatarahu Allahu 'alaiha. Kedua orang tuanya inilah atau lingkungannya inilah yang akan merubah fitrahnya anak tersebut. Wa yadullu 'ala hadha 'ala anna al-insana mafturun 'ala al-islam fil 'asl wa huwa ikhlasul 'amalillahi wal 'ubudiyatillahi 'azza wa jalla. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa manusia ini dipitrahkan di atas Islam, dan ini yang menjadi pokok, wa ikhlasul amali wal ubudiyah lillahi azza wa jalla. Yani mengikhlaskan amal dan penghambaan diri hanya kepada Allah. Walau saliman min at-tarbiyati sayyati wal walidainil kafirain lattajaha ila dinil Islam. Seandainya anak tersebut terbebas dari tarbiyah yang jelek, pendidikan yang jelek dari kedua orang tuanya yang kafir, maka dia akan mengarah kepada agama Islam, wa taba'ar rusula, dan dia akan mengikuti rasul. Walakinnahu yanharibu sabid du'ati ila dhalal, akan tetapi dia berpaling karena sebab dai-dai kesesatan atau dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Oleh karena itu, barakallahu bikum. Baik, orang tua yang menjadikan anaknya Yahudiyah, dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sang anak ini begitu dia diberi akal tidak boleh ikut ke orang tuanya. Dalam masalah kehidupan silakan dia bebas. Bagaimana mengolah makanan silakan, bagaimana berpakaian silakan, bagaimana membuat tempat tinggal silakan. Dalam urusan dunia, tapi masalah urusan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, dia harus berpikir karena Allah telah memberikan apa? Taib. Memberikan akal, memberikan berbagai macam fasilitas untuk kembali kepada fitrahnya. Dia harus berpikir. Taib. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka jangan pernah ikut. Barakallahu fikum. Dan ketika orang tua dalam posisi kafir, tidak ada seorang anak pun yang diizinkan untuk mengikuti orang tuanya dalam kekafiran. Barakallahu fikum. Baik, kecuali tentunya kalau orang tua tersebut adalah orang tua yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana anbiya war rusul yang mewasiatkan kepada anak-anaknya siapa yang mereka akan sembah, Mereka mengatakan kami akan menyembah sesembahanmu, yakni Allah tabaraka wa taala. Allahul musta'an. Tapi ini yang bisa kita sampaikan, barakallahu fikum. Kalau kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya bi idznillah taala. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.